Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Talbiyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih meneruskan menapak tilas jejak perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang dengan sebab dia Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, ya, dari neraka menuju kenikmatan surga yang abadi. Sosok yang harus kita cintai lebih daripada kedua orang tua kita, daripada anak-anak kita, daripada bahkan daripada diri kita sendiri. Tentunya kalau kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin tahu tentang kabar-kabarnya, tentang bagaimana kisahnya, tentang perjalanannya, ya. Ingin tahu tentang perkataannya, wasiat-wasiatnya. Selalu hati rindu tertarik untuk mengetahui hal itu semua. Ya, itulah bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin mengetahui, ya, teladan yang dicontohkan olehnya dan berusaha untuk mengikutinya. Pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang perang Hunain dan juga perang Taif, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW juga umrah, ya, dari Ju'ranah, ya, menuju kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Makanya di antara daerah halal yang bisa untuk seorang umrah adalah dari Ju'ranah, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Selanjutnya, Rasulullah SAW kemudian kembali ke Madinah. Sebelum kembali ke Madinah, Rasulullah SAW menugaskan Attab bin Asid sebagai Amir Mekah. Ya. Ketika itu Attab bin Asid radhiyallahu anhu umurnya 21 tahun. Dan dialah awalu amir, amir pertama dalam Islam untuk kota Mekah. Amir pertama. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Attab beberapa wasiat, ya, agar dijalankan oleh Attab. Baik, di tengah perjalanan Rasulullah SAW pulang kota Madinah, Rasulullah SAW bertemu dengan seorang sahabat bernama Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, yang ketika itu dia masih musyrik, kemudian dia masuk Islam. Dan ada kisah menarik bagaimana kisah Islamnya Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah ini muadzinnya Rasulullah SAW di kota Mekah. Kalau di Madinah ada Bilal, kemudian ada Ibnu Ummi Maktum. Kalau di Mekah tukang adzannya Nabi yang disuruh oleh Nabi adalah Abu Mahdzurah, ya. Abu Mahdzurah. Ini jarang dikenal. Yang sering dikenal adalah Bilal dan Ibnu Ummi Maktum karena mereka adalah tukang adzan, muadzinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, dan hadis-hadis biasanya berputar tentang kisah Nabi di Madinah. Tapi ternyata Nabi punya muadzin di Mekah namanya Abu Mahdzurah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Mahdzurah dengan sanad yang hasan, beliau berkata, "Kharajtu fi nafarin." Suatu hari aku keluar bersama sekelompok orang. "Fakuna bi ba'dhi tariqi Hunain." Kami berada di sebagian jalan di jalan dekat Hunain. Faqafala Rasulullah SAW min Hunain. Ternyata Rasulullah SAW baru balik dari Hunain, itu menuju kota Madinah. Rasulullah SAW pulang dari Hunain menuju kota Madinah. Falaqina Rasulullah SAW fi ba'dhi tariq. Akhirnya kami ketemu dengan Nabi di sebagian jalan, ya, di persimpangan jalan atau di apa, saling lewat gitu, kami bertemu dengan Nabi SAW. Tiba-tiba kami bertemu di waktu sholat. Fa'adzana mu'adzinu Rasulullah SAW bis sholat inda Rasulullah. Maka ada muadzinnya Rasulullah SAW mengumandangkan adzan di sisi Rasulullah SAW. Fasami'na sa'ud wa nahnu mutanakibuna anit tariq. Dan kami mendengar suara tersebut dan kami lewat jalan lain dari jalan yang dilewati oleh Nabi SAW. Fasarakhna nahkihi. Kami pun ngikut-ngikut niru-niru tukang adzan tersebut. Nastahzi ubi. Kami ngejek. Jadi dia bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami ikut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ngejek, suara besar. Suara yang tinggi, melengking. Jadi mereka ngejek tukang adzannya Nabi. Fasami'a Rasulullah SAW as-saut. Rasulullah SAW mendengar ejekan kami, karena niru-niru azannya muadzinnya Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW ya mengutus orang untuk membawa kami, hanya kami ketangkap dan kami dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, ayyukum alladhi sami'tu sautahu qad irtafa. Siapa sih di antara kalian yang saya dengar suaranya tinggi? Fa asyara al-qaum kulluhum ilayya. Semua teman-temanku bilang ini Abu Mahdzurah ini yang suaranya tadi ngejek, suaranya paling tinggi, paling besar dia. Ya. Wa sadaqu, dan mereka telah benar. Mereka menunjuk aku dan benar suaraku yang paling tinggi ketika ngejek muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-temannya Abu Mahdzurah semua dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa habasani indahu, sementara aku ditahan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala syai'a akrahu ilayya mimma ta'muruni bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara bil adhan. Dan tidak ada suatu perkara yang paling aku benci ketika itu seperti kebencianku atas apa yang Rasulullah perintahkan kepadaku. Ya, dia belum Islam. Dia masih musyrik. Ternyata Rasulullah SAW menyuruhku untuk azan. Dan ini perkara yang paling aku benci. Rasulullah SAW menyuruhku untuk azan. Ya. Maka wa alqa Rasulullah sallam alayya nafsuhu al-adhan, maka Rasulullah sallam mengajarin aku langsung cara azan. Faqala qul, Rasulullah berkata kepada Abu Mahdzurah, katakanlah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aku ikut Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Disuruh azan yang keras, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, tsumma qala li, Rasulullah berkata kepadaku, irji' wamdud sautak, ulangi lagi azanmu dengan suara yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini disebut dengan adhan bitarji'. Inilah adhan model kedua yang jarang dipraktekan di zaman sekarang. Ya. Dahulu dipraktekan di kota Mekah. Ya. Yang kita tahu adhan sekarang ya biasa, adhan yang sering kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu azannya Bilal, azannya Ibnu Abi Maktum di kota Madinah. Azannya Abu Mahdzurah bitarji' tadi itu pengulangan, artinya pengulangan. Bagaimana cara azannya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sampai di sini ulangi lagi, tapi dengan suara yang lebih tinggi, lebih panjang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadatnya yang diulang, tapi dengan suara yang lebih besar. Baru hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya rasa tidak pernah kita dengar azan seperti ini, dan yang diamalkan oleh kaum muslimin sekarang tanpa tarji', tanpa pengulangan. Namun ini salah satu model azan yang diperbolehkan dan pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada Abu Mahdzurah. Dan dia ketika diajarkan, dia masih belum Islam. Falamma faraqtu min at-ta'dhin, ketika aku sudah selesai dari azan, da'ani Rasulullah SAW fa'atani surratan fiha syai'un min fidda. Maka Rasulullah SAW manggilku, Rasulullah SAW kasih kepadaku sekantong isinya perak. Thumma wada'a yadahu 'ala nasiyati, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di ubun-ubunku. Thumma amaraha 'ala wajhihi marratain, kemudian diarahkan ke wajahnya dua kali. Ya. Summa marra baina yadayya, summa ala kabidayya, kabidi, kemudian terus Rasulullah turunkan tangannya sampai ke jarak hatiku. Summa balagat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surati, sampai di pusarku. Jadi dari dua kali dari wajah, kemudian turunkan ke badannya, ke hatinya, terus sampai ke pusarku. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Ya. Maka aku berkata, ya. Ya Rasulullah, murni bi ta'dzin bi Makkah. Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk azan di kota Makkah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad amartuka bihi. Aku telah perintahkan engkau untuk azan di kota Makkah. Wa dhahaba kullu syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karahiyatin. Maka semua kebencianku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang semuanya. Wa ada dzalika mahabbatun Rasulullah SAW. Jadilah aku sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun datang kepada Atab bin Asi tadi, Amir pertama kota Mekah, ya. Fa kuntu uadzinu bi Makkah tan Amir Rasulullah. Maka aku jadi tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ya. Inilah azannya Abu Mahdzurah, disebut azan bitarji'. Ya, ketika itu usia beliau masih 16 tahun dan dia tukang azan di kota Mekah sampai meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah. 59 Hijriah. Jadi beliau ini masuk Islam tahun 8 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 59 Hijriah. Berumur panjang ya. Berarti tambah 51 tambah umur beliau 51 tambah 16. Berarti sekitar 67 tahun meninggal ya. Dan beliau jadi tukang azan di kota Mekah, ya. Dan kemudian setelah itu anak-anaknya, ya, cucu-cucunya yang memegang azan di kota Mekah di Masjidil Haram. Inilah Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhu yang kisahnya menarik, dia masuk Islam gara-gara ngejek, ya. Gara-gara ngejek tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia yang jadi tukang azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil dia, kemudian dia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya akhirnya dia masuk Islam. Lihatlah Rasulullah SAW kemudian balik ke kota Madinah. Ya. Lihat bagaimana kisah Nabi SAW. 8 tahun lalu diusir dari kota Mekah. Meninggalkan seluruh hartanya, rumahnya, kekayaannya. Pergi dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Diberikan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad atau menangkapnya dapat 100 ekor onta. Ya. Dia harus terusir dari negerinya. Ya. Akhirnya harus pergi sampai di kota Madinah. Kemudian berapa kali diserang, ingin dibunuh, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Quraisy datang bertubi-tubi ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diejek dengan ejekan-ejekan, dihina dengan hinaan-hinaan, terluka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbunuh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, kemudian juga tewas atau gugur sahabat-sahabatnya banyak ya. Kemudian dan seterusnya sampai akhirnya tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW bisa membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Akhirnya tunduklah kota Mekah. Saatnya Nabi SAW untuk balas dendam sebenarnya, untuk menghabisi orang-orang yang telah menyakitinya. Namun ternyata tidak. Nabi SAW memilih untuk memaafkan mereka, melepaskan mereka, dan akhirnya mereka pun masuk Islam dengan kesadaran sendiri. Itulah Rasulullah SAW, sang pemaaf, dzul khuluq, orang yang sangat agung akhlaknya, yang akhirnya Allah memberikan kemenangan baginya. Dan sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhir ajal muslimin. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihi salam ketika dia diuji dan diuji, diuji dan akhirnya menjadi seorang pembesar, ya. Dia mengatakan ketika dia berhasil, innahu mayyattaqi, sungguhnya bangsa yang bertakwa, wa yasbir, dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muslimin, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang berbuat ihsan. Oleh karenanya, betapa banyak keberhasilan berhasil setelah melewati berbagai ujian. Sebenarnya dikatakan bahwasanya awalut tamkin al-ibtila, awal dari kejayaan adalah ujian. Awal dari kejayaan adalah ujian, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan ujian-ujian, akhirnya menjadi seorang pembesar. Demikian juga Nabi Muhammad SAW diuji dengan ujian-ujian yang berat, sampai akhirnya menaklukkan kembali kota Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembalilah Nabi SAW dari kota Mekah setelah perang Fathu Makkah, kemudian perang Hunain, kemudian perang Taif, kemudian balik ke kota Madinah. Setelah Nabi SAW sampai di kota Madinah, maka datanglah banyak utusan-utusan yang menemui Nabi SAW. Selain itu juga Nabi mulai mengirim surat-surat kepada para raja, pada para penguasa agar mereka beriman kepada Nabi SAW. Dan itu terjadi pada tahun 9 apa namanya di penghujung tahun 8 Hijriah, dan banyak para utusan datang pada di awal tahun 9 Hijriah. Di awal tahun 9 Hijriah, ya. Mulai datang wafud utusan dari Sa'labah itu di pada tahun 8 Hijriah, mereka datang kemudian mereka menyatakan masuk Islam. Karena setelah Nabi SAW menang dari menaklukkan kota Mekah, Maka banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena kabilah paling top ketika itulah kabilah Quraisy. Inilah kabilah yang paling top. Dan itu yang berseteru dengan Nabi SAW. Nabi dari Quraisy. Kabilah-kabilah yang lain juga besar-besar. Tapi mereka nonton. Mereka nonton. Nih, lihat Muhammad SAW berseteru dengan kabilahnya sendiri. Kalau dia berhasil menaklukkan kabilahnya, berarti dia memang seorang Nabi. Kita akan masuk Islam. Jadi, pertarungan atau perseteruan antara Nabi SAW dengan kaum Quraisy ini menjadi pusat perhatian kabilah-kabilah lain. Itu berlanjut panjang dari sejak Nabi meninggalkan kota Mekah sampai 8 Hijriah, 8 tahun. Jadi pusat perhatian kabilah-kabilah lain. Ketika kaum Quraisy takluk di hadapan Nabi SAW dan mereka pun banyak masuk Islam, maka berbondong-bondonglah yang lain masuk Islam. Itulah Allah turunkan firman-Nya, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Engkau melihat orang-orang masuk Islam dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Ya, banyak utusan datang untuk menyatakan Islam dan Nabi juga menulis surat kepada para raja agar mereka masuk Islam. Karena agama Islam bukan agama kaumi, bukan agama kabilah, bukan agama Arab, bukan. Tapi dia agama internasional. Wa marsalnaka ila kafatal linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada seluruh manusia. Ya. Rasulullah SAW adalah nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia, ya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan lil alamina nadhira, ya, Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam. Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya Muhammad buat apa? Liyakuna lil alamina nadhira, agar Muhammad menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah berkata, wa inna wal anbiya qabli kanu yub'atsuna ila qaumihim khassah wa bu'istu ila nasi kafah. Nabi-nabi sebelumku diutus kepada kaumnya secara khusus, adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Nabi SAW, Nabi untuk seluruh umat manusia. Dan itu adalah konsekuensi dari Nabi sebagai Nabi terakhir. Dia sebagai Nabi terakhir berarti harus untuk seluruhnya. Ya. Kalau dia tidak untuk seluruhnya, berarti harus ada Nabi yang lain. Nabi yang lain lagi, Nabi yang lain. Karena dia konsekuensinya adalah khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin, penutup para Nabi, berarti dia harus diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan bukan cuma manusia, thaqalain, kepada seluruh manusia dan jin. Makanya Nabi SAW ya menulis surat kepada para raja. Di antaranya Rasulullah SAW kirim surat kepada Raja Oman. Oman tahu negara Oman, kalau sekarang kita bilang Raja Oman, negara Oman. Ya, kalau di peta itu sebelah Yaman, masih sebelah kanan lagi ke Oman, ya. Nabi kirim surat kepada raja mereka, ya. Dan Nabi mengutus Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan penguasa kota Oman itu namanya adalah Ja'far dan Abad. Namanya Ja'far dan Abad. Ya. Di antara isi surat Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadin bin Abdullah ila Ja'far. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah kepada Ja'far wa Abad ibnai Julandi. Kedua putra Julandi. Salamun ala mani taba'al huda, keselamatan bagi orang yang ikut hidayah. Amma ba'du, kemudian daripada itu, fa'ini adu'ukuma bidi'atil Islam. Aslima taslama. Aku menyuruh kalian dengan seruan Islam. Masuk Islamlah kalian berdua, kalian akan niscaya akan selamat. Fa inni Rasulullah ila nasi kafatan. Sungguhnya aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Li unzira man kana hayyan wa yahiqul qawl al kafirin, dan aku memberingatkan kepada orang yang hidup, ya, dan azab akan diberikan kepada orang kafir, ya. Fa innakuma in aqrartuma bil Islam wallaitukuma. Kalau kalian berdua masuk Islam, aku akan menjadikan kalian berdua sebagai pemimpin di Oman. Wa in abaituma an tuqirra bil Islam fa inna mulkakuma zailun ankuma. Kalau kalian enggan masuk Islam, maka kerajaan kalian akan sirna dari kalian berdua, ya. Ya. Wa khayli tahullu bi sahatikuma, dan kuda-kuda perangku akan datang di areal kalian. Wa tadhharu nubuwwati ala mulkikuma, dan kenabianku akan mengungguli kerajaan kalian berdua. Jadi Rasulullah SAW suruh mereka masuk Islam, ya, di antaranya dengan mengutus Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya mereka pun masuk Islam. Mereka masuk Islam dan mereka pun membayar zakat, ya, membayar zakat. Dan Amr bin As diutus oleh Nabi sebagai penarik zakat dari Oman, dari negeri Oman, ya. Maka Amr bin Al-As mengambil zakat dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka, dan senantiasa Amr bin Al-As menjadi penarik zakat di Uman sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Ini ahli Uman sekarang orang Islam ya. Disebutkan keutamaan orang-orang Uman adalah orang-orang yang baik ya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Barzah qala ba'atsa Rasulullah SAW rajulan ila hayyin min ahya'il Arab. Satu hari Rasulullah SAW mengutus seorang untuk berdakwah atau ada keperluan di salah satu kampung di kampung-kampung Arab. Fasabbuhu wa dharabu, ternyata mereka mencaci maki utusan Rasulullah SAW dan mereka mukul. Mereka memukuli utusan Rasulullah SAW ini. Faja'ila Rasulullah SAW fa'akhbar. Maka setelah dia dipukulin, dimaki-maki, dia datang kepada Nabi SAW, dia laporkan, Rasulullah SAW dipukulin, saya dipukul, dimaki-maki. Maka Rasulullah SAW berkata, lau anna ahla Uman ataita, seandainya orang yang kau datangi, bukan mereka, tapi yang kau datang adalah penduduk negeri Uman, masabuku wala dorobuk. Mereka tidak akan mencacimu dan mereka tidak akan mukul. Artinya orang Uman itu orang baik-baik ya. Orang baik-baik. Dikirimi Nabi surat, dikirim kepada mereka Amr bin As, mereka akhirnya masuk Islam. Seandainya yang aku utus engkau bukan kepada mereka, tapi kepada penduduk Uman, mereka tidak akan mencaci makimu dan mereka tidak akan mukulmu. Dan subhanallah, orang-orang Uman memang orang yang ramah ya. Saya juga punya teman dulu sekelas waktu S2 ya, dia dari Uman ya, ahlus sunnah, dan demikian akhlak orang Uman baik ya, ramah ya. Bisa tanyakan kepada kawan-kawan yang kerja di Uman ya. Kalau saya boleh bilang ya, Jogjanya Arab ya. Jogjanya Arab orang Uman. Saya kalau pakai bahasa saya, Jogja orang Arab itu orang Uman. Ramah-ramah ya. Ramah-ramah. Tentu yang lain juga mungkin ramah. Cuma saya tertarik dengan mereka ya. Mereka punya apa namanya keramahan yang luar biasa ya. Taib. Kemudian juga Rasulullah SAW mengirim surat kepada Al-Mundhir bin Sawa, Raja Bahrain. Nama Rasulullah SAW kirim surat kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan akhirnya masuk Islam. Kirim surat dengan surat yang sama. Nasihatinya untuk masuk Islam. Dan akhirnya dia pun masuk Islam. Dan Rasulullah mengirim surat melalui Al-Ala bin Al-Hadrami. Ya, kepada Al-Mundhir bin Sawa Al-Abdi, Raja Bahrain, dan akhirnya dia masuk Islam, dan akhirnya Al-Ala bin Al-Hadrami menjadi petugas Rasulullah SAW di Bahrain untuk mengambil zakat, dibagi-bagikan kepada yang miskin ya, atas perintah Nabi SAW. Kemudian di antara kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum perang Tabuk ya, ini kita bahas antara perang Taif sampai dengan perang Tabuk. Apa yang terjadi? Di antara kejadian lagi yang ada adalah Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita Al-Jauniyah. Dan Rasulullah SAW pun cerai darinya. Ya, menceraikannya. Di bulan Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah. Ya, di bulan Dzulqa'dah pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita bernama Umaymah bintan Nu'man bin Surahil Al-Jauniyah. Seorang wanita namanya Umaymah bintan Nu'man bin Surahil Al-Jauniyah. Ya. Rasulullah SAW menikah dengan dia. Ya, dan disebutkan dia dari Kindi, yaitu Al-Kindi ya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya, menikah dengannya, tapi akhirnya dia minta perlindungan dari Nabi, artinya dia tidak mau dekat dengan Nabi SAW. Ya. Disebut dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna ibnat al-Jaun, itu di Umaymah, tatkala dimasukkan kepada dipertemukan Rasulullah SAW ya, karena sudah menikah. Wadana minha, Rasulullah mendekatinya. Tiba-tiba wanita ini berkata, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah dari engkau, dari Nabi. Dia bilang begitu, "A'udzu billahi minka." Jadi dia tidak mau dekat dengan Nabi SAW. Faqala laha, maka Rasulullah SAW berkata, "Laqad uzti bi 'azimin ilhaqi bi ahlik." Sungguh kau telah berlindung kepada 'azim, yaitu kepada yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berlindung dariku. Ya sudah, ilhaqi bi ahlik, pulang ke rumah orang tuamu. Rasulullah SAW cerita, tidak memaksa. Sudah nikah, dia tidak mau, dia bahkan dia mengatakan, "A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau." Seakan-akan Rasulullah ini pengganggu. Ya, dia bilang, "A'udzubillahi minka." Maka Rasulullah SAW mengatakan, silakan balik ke rumahmu. Ada sebutin dalam riwayat yang lain, ada kesombongan dari wanita ini, ya, ketika dia di didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Hibi nafsaka li, serahkanlah dirimu kepadaku." Maka wanita ini berkata, "Wa hal tahabul malikatu nafsaha lisuqah?" Apakah seorang putri menyerahkan dirinya kepada rakyat jelata, kepada orang pasaran, gampangnya demikian ya. Jadi ada kayak ada keangkuhan. Dia bilang, dia mengatakan, apakah Rasulullah mengatakan serahkan dirimu kepadaku? Kata dia, apakah seorang putri atau permaisuri dia merasa dirinya tinggi, menyerahkan dirinya kepada orang pasaran seperti engkau ya? Maka Rasulullah SAW ingin menurunkan tangannya ke orang wanita tersebut, istrinya, istri Nabi SAW, ingin menenangkan hatinya. Tiba-tiba wanita ini berkata, "A'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau." Maka Rasulullah SAW berkata, "Qad ulti bima'ad, sungguh engkau telah berlindung kepada zat yang berhak untuk menjadikan tempat perlindungan." Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ilhaqi bi ahli, pulanglah ke rumah orang tuamu." Dan Nabi mengatakan, "Ya Aba Usaid, uksuha razi qiyaini wa alhika bi ahliha." Rasulullah menyuruh seorang sahabat, berikan dia baju yang bagus ya, ya dua belah pakaian yang bagus, dan kembalikan ke rumah orang tuanya. Ini diantara kalau kita dengar wanita yang pernah dicerai oleh Nabi, ya, dinikahi tapi belum digauli kemudian dicerai, Ibnatul Jaun ya, yaitu Umaymah, Umaymah Al-Kindiyah, Al-Jauniyah. Tapi diantara kejadian yang terjadi antara perang Taif sampai perang Tabuk adalah lahirnya Ibrahim. Ibrahim anak Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW punya anak 6 orang. Dua lelaki tapi meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Makanya Rasulullah SAW kunyahnya Abu Abul Qasim. Al-Qasim dan Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW punya anak semuanya dari Khadijah. 6 orang dari Khadijah. Al-Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 6 orang. Ya. Jadi Al-Qasim, Abdullah ini meninggal sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Kemudian yang tinggal 4 perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan 4 orang ini masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiganya meninggal juga di zaman kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggal belakangan setelah Nabi adalah Fatimah radhiyallahu taala anha, meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah punya anak yang ketujuh, namanya adalah Ibrahim. Namun Ibrahim ini dari budaknya Maria Al-Qibtiyah. Adalah budak yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqas ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Al-Muqawqas, Raja Mesir, untuk masuk Islam, dan dia Nasrani. Dia tidak masuk Islam, tapi dia memberikan hadiah kepada Nabi. Di antaranya dia berikan wanita cantik jelita bernama Maria Al-Qibtiyah dan menjadi budak Nabi SAW. Dia digauli oleh Nabi SAW. Sebenarnya kita tahu bahwasanya budak boleh digauli. Ya. Dan ternyata Maria Al-Qibtiyah ini kemudian mengandung dan lahir, punya anak. Ya, dan Rasulullah SAW sangat gembira karena Rasulullah SAW punya anak tinggal perempuan semua. Ya, tinggal perempuan itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Ya. Apalagi sebagian sudah meninggal seperti Ruqayyah sudah meninggal. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Wulida li al-lailata gulamun." Malam ini telah dilahirkan untukku seorang anak lelaki. "Fasammaituhu bismi abi." Aku namakan namanya dengan nama ayahku Ibrahim. Ibrahim. Ini dalil bahwasanya boleh seorang berikan nama anaknya di malam kelahiran atau dia tunggu sampai hari ketujuh ketika pas akikah boleh juga ya. Ya. Tapi dia namakan sejak awal juga boleh. Seperti Rasulullah SAW menamakan anaknya dengan Ibrahim. Sebagaimana juga dalam ayat ini samaituha Maryama wa ini uaiduha bika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim. Ketika neneknya Nabi Isa punya putri, dia namakan langsung dengan Maryam di hari kelahirannya. Tapi boleh di hari kelahiran kita namakan anak kita atau hari ketujuh boleh kita namakan anak kita. Terkadang nama ini menjadi bahan diskusi antara ayah dan ibu ya. Bahkan diskusi sebelum kelahiran sang anak ya. Ketika Ibrahim lahir, ternyata budak Nabi Maria Al-Qibtiyah ini susunya sedikit, tidak banyak. Maka banyak ibu-ibu yang semangat untuk menyusui putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibrahim ya. Di antara kisah yang berkaitan dengan Maria Al-Qibtiyah disebut dalam Syarah Mushkil Athar karya At-Tahawi dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib. Ada seorang laki yang disebut adalah Ibnu Ammiha, yaitu adalah ada yang mengatakan sepupunya Maria Al-Qibtiyah. Dia sering datang ke Maria. Orang-orang bilang dia sering datang ke Maria. Seakan-akan ada hal yang meragukan yang dia lakukan sesuatu dengan Maria. Orang-orang menuduh dia melakukan sesuatu. Karena dia sering datang ke Maria Al-Qibtiyah. Dan dia juga di Qibti, sama-sama dari Mesir. Qibti suku Mesir, sukunya Fir'aun, suku Qibti. Fir'aun itu sukunya Akbab. Maria dari sukunya Fir'aun. Makanya namanya Maria Al-Qibtiyah, Qibtiyah. Nah, ternyata di kota Madinah ada juga sepupunya, Ibnu Ammiha, atau kerabatnya, sama-sama dari Qibti. Dan dia sering ketemu dengan Maria. Ya. Maka terjadi pembicaraan orang, mungkin ada yang melihat. Maka Rasulullah SAW waktu itu dengan tegas mengatakan kepada Ali, mengutus Ali, wahai Ali, kalau kau dapati dia di sisi Maria melakukan sesuatu, maka bunuhlah. Maka bunuhlah. Sebagai bentuk takzir. Ya. Ibnu Qayyim menjelaskan, Rasulullah menyuruh bunuh karena ini berkaitan dengan kesucian apa namanya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maria digauli oleh Nabi dan punya anak. Bagaimana kemudian ada laki yang kemudian berani menggauli Maria ya. Padahal kalau terjadi hal tersebut harusnya kalau dia sudah menikah lelaki itu dirajam atau kalau dia belum menikah dicambuk. Tapi Rasulullah SAW beri hukuman lain, disuruh bunuh, takzir. Takzir karena ada sisi dia merusak kesucian rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan intalik fa in wajadtahu indahu faqtulhu. Pergilah kau Ali, kalau kau dapati dia di sisi Maria yaitu melakukan satu hal yang memang harus dibunuh, maka bunuhlah orang tersebut ya. Maka Ali pun berangkat, kemudian dia bawa pedangnya menuju laki-laki tersebut. Ternyata dia dapati orang tersebut keluar dari sisi rumah Maria ya. Kemudian dan dia membawa semacam jarrah itu semacam tempat bejana atau tempat air, kemudian dia pergi. Aku pun lihat dia, aku pun menghunus pedangku, aku kejar dia. Kemudian dia pun kabur, dia lepas itu bejana, kemudian dia kabur, akhirnya dia naik di sebuah korma, kemudian dia jatuh ya. Dia jatuh, tersingkaplah bajunya ya. Ternyata lelaki ini tidak memiliki kemaluan, dia majbub. Majbub itu kemaluan tidak ada sama sekali ya. Dia apa namanya? Dia ternyata sedang membantu Maria. Maka aku pun memasukkan lagi pedangku ke sarung pedangku. Aku berkata, "Mah, ada apa engkau? Kenapa ketemu Maria?" Kata dia, "Khairan, saya rajulun minal Qibti. Saya ini dari suku Qibti dan itu Maria perempuan dari Qibti." Ya. Dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatibulah aku bantu dia. Astadzibulah aku carikan kayu bakar buat dia dan aku carikan air buat dia. Jadi dia ternyata bawa ini tempat air untuk kasih ke Maria. Jadi tidak apa-apa, dia tidak ada niat apa, cuma orang-orang curiga. Orang curiga dia melakukan apa, padahal dia hanya ini karena sama-sama satu suku dan ini istri Rasul. Saya ingin memuliakan dia. Caranya dengan mencarikan kayu bakar buat Maria dan saya ambilkan air untuk Maria. Dan ternyata tidak apa, karena ternyata dia tidak punya kemaluan, entah dipotong entah apa, sehingga tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang haram. Maka aku pun mengabarkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Alhamdulillahilladzi yasrifu anna su'a ahlal bait." Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kami ahlul bait dari segala keburukan ya. Dia luasnya Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW harus ngecek dulu dengan mengirim Ali kepada istrinya atau kepada budaknya Maria. Taib, pada tahun 9 Hijriah ya. Tadi kita katakan setelah Fathu Makkah orang-orang Arab banyak Badui dan orang-orang suku-suku lain melihat perseteruan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suku Quraisy, akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan mereka, akhirnya orang-orang pada masuk Islam. Mereka berkata, "Utruku huwa kaum, biarkan Muhammad dengan kaumnya, dengan Quraisy. Fa innahu indhar alaihim fa huwa nabiyyun salih." Kalau dia yang menang, dia benar-benar nabi. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang, akhirnya orang banyak masuk Islam dan mulailah datang lebih banyak lagi suku-suku dan utusan-utusan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengenal Islam. Rasulullah kasih hadiah dan mereka banyak yang masuk Islam. Kalau mereka sudah masuk Islam, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk mengambil sedekah dari mereka, itu zakat. Kalau mereka masuk Islam, berarti kalau ada zakat harus diambil. Mereka punya unta, mereka punya sapi, mereka punya kambing, zakatnya diambil untuk dibagi-bagikan kepada fakir, fakir miskin. Datanglah misalnya wafud bahilah, yaitu dari suku Bahila ya, yang Nabi SAW mengutus Abu Umamah Al-Bahili untuk menyuruh mereka kepada Islam. Abu Umamah ma'ruf, seorang perawi yang sering disebut Abu dan An Abi Umamah Al-Bahili ya. Intinya akhirnya mereka pun masuk Islam. Setelah banyak suku-suku yang masuk Islam, maka Rasulullah SAW mengutus orang-orang sahabat-sahabat beliau untuk menjadi petugas penarik zakat. Ya, seperti Rasulullah SAW mengutus Al-Muhajir bin Abi Umayyah ke Son'a ya, untuk menarik zakat di sana. Kemudian juga Ziyad bin Labid Al-Bayadi di Hadramaut. Banyak sampai luas ke Yaman. Kemudian Rasulullah mengutus Adi bin Hatim kepada Tayyi ya, dan Bani Asad untuk menarik zakat. Rasulullah SAW mengutus juga Uyaini bin Hasan kepada Bani Tamim. Rasulullah SAW mengutus Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid kepada Bani Mustalik. Rasulullah SAW mengirim Buraidah bin Husayb kepada Aslam dan Gifar. Rasulullah mengirim Ibn Lutbi, ya ini ada kisahnya. Uqbah bin Abi Mu'aid, peristiwa menarik zakat ada kisahnya. Demikian juga Ibn Lutbi ya, yang Rasulullah SAW utus kepada Bani Sulaim juga ada kisahnya. Sebagai petugas menarik zakat ya. Dan banyak sekali ya. Seperti Ali bin Abi Thalib sampai Rasulullah SAW kirim ke Ahlu Najran. Ikrimah bin Abi Jahal Rasulullah SAW kirim ke Ahlu Hawazin. Busar bin Sufyan kirim ke Bani Ka'ab. Dan banyak petugas-petugas yang diutus oleh Nabi SAW untuk menarik zakat dari suku-suku tertentu. Ketika Rasulullah SAW mengutus para penarik zakat Rasulullah, Rasulullah ingatkan kepada mereka ya, jangan mengambil zakat dari harta-harta yang paling mulia. Kalau kambing, jangan ambil kambing yang paling bagus. Kalau narik zakat onta, jangan ambil onta yang paling bagus. Ya, wa iyyaka wa qara'ima amwali. Hati-hatilah engkau dengan mengambil harta yang paling mereka sukai. Tapi ambillah dari hawasi, yaitu ambillah dari yang kecil-kecil, yang bukan yang paling bagus. Ya, yang penting mereka bayar zakat. Rasulullah SAW ingatkan ya. Kemudian sudah dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka, mungkin kepada kerabat mereka, kemudian kepada apa namanya suku-suku mereka yang atau tetangga mereka yang memiliki kebutuhan. Di antaranya dalam suatu hadis Rasulullah SAW ingatkan kepada salah seorang penarik zakat, Rasulullah SAW berkata, "La yaji'anna ahadukum bisyatin laha yu'ar." Jangan sampai kalian menjadi petugas penarik zakat, lantas kalian datang kepada aku pada hari kiamat membawa seekor kambing yang mengembek, yaitu kalian mengambil mencuri harta zakat. Mencuri harta zakat, mencuri harta negara. Ya, mencuri harta negara. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda tentang gulul. Gulul itu mengambil harta yang bukan hak dia. Bisa jadi harta zakat, bisa jadi harta ghanimah yang belum dibagi, diambil namanya gulul. Gulul bisa jadi gulul sedekah atau gulul ghanimah ya. Gulul ghanimah namanya gulul, yaitu dalam peperangan misalnya Rasulullah SAW sudah menang peperangan, harta ghanimah dikumpulin dulu. Ada yang ngambil sebelum pembagian. Harusnya kumpul dulu nanti Rasulullah bagi, sang panglima yang berhak untuk membagi. Kalau ada yang mengambil sebelum dibagi itu namanya gulul dan itu dosa besar, mengancam masukkan seorang dalam neraka jahanam. Demikian juga gulul sedekah. Harta zakat itu harta negara. Harus dimasukkan ke baitul mal atau dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian diambil, padahal bukan hak dia. Ini namanya gulul. Ini Rasulullah ingatkan. Annahu man ghalla fiha ba'iran aw syatan atabihi yahmiluhu yawmal qiyamah. Siapa yang mengambil harta zakat, baik onta maupun kambing, maka dia akan datang pada dekat memikul onta atau kambing tersebut pada hari kiamat kelak. Ya. Demikian Rasulullah SAW pernah menasihati kepada Ubadah bin Samit. Rasulullah berkata, "Ittaqillah ya Abul Walid." Bertakwalah engkau ya Abul Walid, kau petugas penarik zakat, hati-hati. "La ta'ti yaumal qiyamah ba'i bi ba'irin tahmiluhu lahu ruqa." Jangan sampai kau datang pada hari kiamat kau memikul onta dan onta tersebut mengeluarkan suaranya. "Aw bakaratun laha khuar," atau kau memikul sapi dengan suara sapi, suara apa nama suara sapi? Kalau kambing mengembek ya. "Aw syatun laha su'aj," atau kau memikul kambing dan ada suara kambingnya. Ya. Dan Rasulullah ingatkan kepada petugas-petugas zakatnya. Ini bahaya karena mengambil harta negara dosa besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haqq falahumun naru yaumal qiyamah." Sungguhnya sekelompok orang mengolah harta negara tanpa hak ya. Maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Ini ancaman keras bagi para pejabat PNS yang mengurusi harta negara. Ya, demikian juga mengurusi harta masyarakat secara umum. peringatan juga, apalagi berkaitan harta negara yang harusnya milik orang miskin, dia ambil. Tersebutlah seorang penarik zakat namanya Ibnu Lutbiyah, yang tadi sudah kita sebutkan. Ibnu Lutbiyah, ya, dari Bani Asad, ya. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, Abdullah bin Lutbiyah, ya. Dia pun mengambil zakat, ya. Kemudian setelah itu dia datang membawa zakat. Kemudian dia bilang kepada kaum muslimin, "Hadza lakum wa hadza uhdiya li." Kata dia, "Ini harta zakat kalian, silakan taruh di Baitul Mal. Wa hadza, ini unta-unta sedekah, kambing-kambing sedekah, ini sapi-sapi sedekah. Wa hadza uhdiya li, pun ini hadiah mereka kasih sama saya." Dia bedakan. Ya, seakan-akan dia, ya ini zakat, ini hadiah dari buat saya. Rasulullah SAW mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian berkhutbah di atas mimbar. Ini adalah gulul, ya. Tapi dia ngaku, dia bilang, dia tidak diam-diam, tapi dia bilang ini hadiah. Ini yang hadiah saja harus dikembalikan, apalagi ngambil diam-diam. Bayangkan, ini hadiah saja dari masyarakat, ya, harus dikembalikan. Apalagi ngambil diam-diam tanpa diketahui negara. Ini kan dia lapor kepada negara. Dia lapor kepada petugas pemerintahan gampangannya, ini harta zakat milik pemerintah, ini milik saya dapat hadiah dari masyarakat. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW pun naik mimbar, kemudian beliau memuji Allah dan menyanjung Allah, kemudian beliau berkata, "Ma balul amil naba'athuhu fayati fayakul hadha laka wa hadha li." Ada apa gerangan dengan petugas yang kami utus dia untuk mengambil zakat? Lantas dia datang, dia berkata, "Ini harta kalian, ini harta hadiah untukku, karena hakku dikasih hadiah." Fahalla jalasa fi baiti abi, perhatikan perkataan Nabi. Fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayyuhda lahu amla. Coba kalau dia duduk di rumah ibunya atau di rumah bapaknya, apakah ada yang kasih hadiah atau tidak? Kalau dia bukan petugas negara, kalau dia bukan pejabat negara, emang ada yang kasih hadiah? Gampangnya demikian. Kalau dia bukan PNS, emang ada yang kasih hadiah sama dia? Halla jalasa fi baiti ummihi au fi baiti abihi. Coba dia duduk di rumah bapaknya, rumah ibunya. Fayanzur, dan dia tunggu, dan dia lihat. Ayyudah lahu, apakah ada yang kasih hadiah kepada dia? Amla, ada yang kasih atau tidak? Walladhi nafsi biyadihi, la ya'ti bi syai'in illa ja'a bi yaumal qiyamah yahmilu ala raqabatihi. In kana ba'iran, bayangkan, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, tidaklah dia membawa sesuatu yang bukan haknya, hadiah, ini padahal bicara tentang hadiah. Illa ja'a bi yaumal qiyamah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat, yahmilu ala raqabatihi, ini akan pikul di atas pundaknya. Kalau dia ternyata mengambil onta hadiah, dia akan pikul onta tersebut. Wa in kana ba'iran lahu roga, kalau dia ambil onta maka akan suara onta tersebut dipikul sambil ada suaranya. Abu Bakar telah khuar, kalau dia pernah mengambil sapi, kata dia hadiah dari masyarakat. Masyarakat sudah bayar zakat, ini dapat hadiah. Kan hak saya. Itu sapi akan dia pikul pada hari kiamat dengan suaranya. Au syatun tayar, atau dia akan memikul kambing dengan mengembek, ya. Ya, summa rafa'a yadaihi hatta ra'aina ufratai ibtaihi, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat putih kedua ketiaknya. Summa qala Rasulullah SAW berkata, "Ala hal ballagtu?" Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan tiga kali. Ini ikhwan dan akhwat, hati-hati kepada orang-orang yang bertugas sebagai pejabat negara, proyek negara, ya. Sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai gubernur, ya. Sebagai penguasa, menteri, dan yang lainnya. Ya, ini bayangkan Rasulullah tidak berbicara tentang orang yang ambil diam-diam. Ini Ibnu Lutbiyah, dia tidak mengambil diam-diam, dia ngambil, dia kasih tahu. Dan dia tidak merasa dia mencuri, tidak merasa korupsi dari harta negara. Karena dia merasa dapat hadiah. Tetapi dia dapat hadiah tersebut bukan karena dia sebagai Ibnu Lutbiyah, tapi dia dapat hadiah karena dia sebagai petugas negara. Rasulullah larang, tidak boleh. Petugas negara sudah ada gajinya. Tidak boleh terima hadiah dari masyarakat, enggak boleh. Karena kalau terima hadiah, dia akan ketidakadilan akan dia jalankan. Akan ada kecondongan, pilih kasih dan yang lain. Itu wajar manusiawi. Kita ini manusia, dikasih, ada yang kasih pemberian, kita akan mendahulukan proses urusannya, izin-izinnya. Kenapa kita kasih hadiah? Hadiah sebenarnya hukumnya haram. Kalau siapa yang dapat hadiah tersebut, dia tidak boleh terima. Kalau dia mau terima, harus kembalikan kepada, kalau dia terpaksa terima atau akhirnya dikirim ke rumahnya tanpa dia sadari, tiba-tiba dikirim mobil, tiba-tiba dikirim macam-macam, harus kembalikan ke negara, itu bukan milik dia. Jadi kesal sama orang itu, saya tidak mau terima. Kalau dia bilang sudah, kembalikan ke negara, ya. Sehingga ketika dia menghadapi masyarakat, dia adil tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Ya. Ini bahaya. Ini saja yang ngaku dan merasa tidak menzalimi siapapun. Ya cuma dia, mungkin dia baik ketika ngurusin zakat, dikasih hadiah. Ya. Rasulullah bilang, enggak bisa, ini kau akan pikul hari kiamat. Bagaimana yang korupsi, bagaimana yang kasih syarat. Ya. Pungli dan macam-macam, waliyadzubillah. Ya, pungli kecil-kecilan, pungli besar-besaran. Ya. Makan harta negara, harta rakyat, rakyat yang setengah mati. Bayar pajak lah, apalah, kerjalah, kemudian digunakan tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ya mungkin kaya, mungkin apa ya. Jadi, maka saya berharap kepada para pejabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, para PNS, para petugas negara, hati-hati ya. Kalau menerima hadis tidak boleh, apalagi ngambil harta negara diam-diam ya. Waliyadzubillah. Menyedihkan sekarang sebagian orang korupsi itu tidak punya malu-malu karena terlalu banyak yang korupsi. Korupsi enggak malu-malu ya. Baik, mungkin demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.